Dan barang siapa yang mengkufuri nikmat dari Allah, maka Allah pun menyiapkan iqab, hukuman bagi orang yang demikian. Di antara bentuk syukur, yaitu senantiasa berupaya memanfaatkan segenap nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antaranya mensyukuri apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Harta, anak-anak, keturunan, dan yang lainnya. Maka dalam hal nikmat diberinya keturunan, anak, cucu, dan seterusnya, nikmat-nikmat itu hendaklah benar-benar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang anak lahir, dibesarkan oleh kita, tidak semata perawatan itu hanya dalam bentuk fisik. Ada komponen lain pada diri seorang anak, yaitu merawat fitrah itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." فَأَبَوَاهُ يُهَاوِدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَاجِنَا أَوْ يُمَاجِنْ أَوْ يُمَاجِنَاسِ أَوْ يُمَا أَوْ يُمَاجِنَاس أَوْ يُمَاجِسَانِهِ. Setiap anak yang lahir, ia dalam keadaan dibekali oleh dengan fitrah. Para ulama menyebutkan lahir dalam keadaan fitrah, ay dalam keadaan ia berislam, atau sebagian menyatakan dalam keadaan ia bertauhid. Fitrah inilah yang dijaga oleh kedua orang tuanya. Karena di dalam hadis tadi disebutkan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu yuhawidani, menjadi Yahudi. Au yunasirani, menjadi Nasrani. Au yumajisani, menjadi Majusi, penyembah api. Artinya bahwasannya peran kedua orang tua sangat penting di dalam memberikan arahan apakah anak itu dalam keadaan terus-menerus terbimbing, sehingga fitrah tauhidnya itu senantiasa ada. Atau orang tua kemudian membiarkan anaknya terkontaminasi, terpengaruh oleh kehidupan dunia, terpengaruh oleh pergaulan, terpengaruh oleh sibghah, celupan. Celupan itu bisa dari pendidikan, bisa dari lingkungan di mana anak itu berada. Maka ia menjadi Yahudika, menjadi Nasranika, menjadi majusikah? Seorang anak sangat ditentukan arah kendalinya oleh kedua orang tuanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada para orang tua untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari siksa api neraka. Sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusikum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian, nara, dari siksa api neraka. Sahabat yang mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ketika memberikan tafsir terhadap ayat ini, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ay, qala, allimu anfusakum wa ahlikumul khair wa addibuhum. Ajari diri kalian dan keluarga kalian. Alimu, bekalilah ilmu. Bekali ilmu pada diri kalian dan keluarga kalian. Al khair, sehingga dengan ilmu itu, diri kalian dan keluarga kalian bisa berbuat kebajikan. Bisa berada di atas al-khair. Bisa menunaikan kebaikan demi kebaikan. Wa addibuhum, dan didik. Didik oleh kalian mereka. Untuk bisa berbuat kebaikan perlu pendidikan. Untuk bisa seseorang senantiasa berada di atas nilai-nilai kebaikan, hendaklah nilai-nilai kebaikan itu dididikkan kepada diri kita, istri kita, anak-anak kita. Karena sesungguhnya menanamkan nilai-nilai kebaikan tidak bisa bersifat instan. Menanamkan nilai-nilai kebaikan perlu proses waktu. Menanamkan kebaikan itu sendiri perlu latihan. Dan tidak kemudian semudah membalikkan telapak tangan. Karenanya, penting bagi kita sebagai orang tua untuk senantiasa terus-menerus berbekal dengan ilmu. Karena apa yang diajarkan di dalam agama kita, ilmu adalah menjadi dasar. Ketika seseorang harus berbicara, ketika seseorang harus beramal. Al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum seseorang mengungkap kata, dan sebelum seseorang mewujudkan amal. Artinya, apa yang diucapkan harus dalam bingkai keilmuan. Apa yang diamalkan itu pun harus atas dasar ilmu. Maka siapapun kita, kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, kita sebagai orang yang diberi amanah tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak, maka harus senantiasa membekali diri dengan ilmu. Karenanya ku anfusakum wa ahlikum nara, diterjemahkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan kalimat allimu, ajari. Apa yang diajarkan? Ilmu. Tidak mungkin seseorang mengetahui, memiliki pengetahuan. Tidak mungkin seseorang kemudian diajari dengan tanpa adanya ilmu. Maka ajari diri kalian, keluarga kalian tentang nilai-nilai kebaikan. Dan itu bersumber dari Al-Quran wassunnah bifahmi salaful ummah. Itu sumber rujukan ilmu. Wa'addibuhum, didik mereka sehingga ilmu itu benar-benar tertanam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ada anak kecil Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu bersikap tidak patut di hadapan makanan, ketika makanan sudah terhidang, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap sahabat yang masih kecil ini? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya gulam, samillah. Kul biyaminik. Kul mimma yalik. Wahai anak kecil, kalau kita mungkin, nak, sammillah, sebut nama Allah, ucapkan bismillah, ketika hendak makan, ketika hendak minum. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Kul mimma yalid, makan apa yang terdekat denganmu. Jangan ambil makanan yang jauh-jauh, tanganmu masih tidak bisa menjangkau. Ambil yang terdekat denganmu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menanamkan adab. Menanamkan kepada si kecil ini pendidikan untuk memiliki kesantunan ketika di depannya ada makanan. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada anak kecil ini bukan berarti orang dewasa tidak diajari, tetap diajari bila orang dewasa pun belum mengerti adab makan. Makan asal makan, tidak mengucapkan bismillah misalnya, perlu diajari. Makannya masih dengan tangan kiri, perlu diajari untuk makan dengan tangan kanan. Dan seterusnya. Ini adab dalam hal berkenaan dengan makanan. Dan tentu saja Apa yang diajarkan di dalam agama tidak semata itu. Mendidik anak-anak dari mulai ia bisa mengucapkan 1-2 patah kata, maka didik ia bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kalimat thayyibah. Ajari ia untuk kemudian bisa menunaikan sholat dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, Al-inayatu wal-ihtimamu bita'alimil bani wal-bint ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Orang tua hendaklah memberikan perhatian terhadap ta'lim bani wal bints, pendidikan anak laki-laki dan perempuan. Ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu, apa yang sekiranya bisa memberikan manfaat untuk anak-anak tersebut, manfaat secara agama maupun keduniaan, memberikan pendidikan keagamaan dan keduniaan. Qala wa ahamu syai' fi dzalik, yang terpenting daripada semuanya itu, gharsul i'tiqadis salim fi nafsil bani wal bint, menanamkan keyakinan pada diri anak laki-laki maupun anak perempuan. Wahathuhum alal khair, dan memotivasi mereka, mendorong mereka untuk berbuat kebaikan. Jadi, tanamkan pada diri anak al-i'tiqadis salim, keyakinan yang benar, kepercayaan yang benar. Karena sesungguhnya pada masa sekarang ini, banyak sekali racun-racun yang disuntikkan kepada anak-anak dalam masalah i'tiqadiyah, keyakinan. Bagaimana tidak? Anak-anak kaum muslimin banyak disuguhi dengan contoh-contoh yang tidak benar dalam masalah keyakinan. Ya. Misalnya, anak-anak kecil kita diberi contoh dengan Harry Potter. Yang Harry Potter ini punya ilmu apa? Sihir. Ini sudah menyangkut akidah. Ya, disuguhi Doraemon. Ya. Disuguhi apa itu? Putri apa yang sekali tongkat bintangnya diketukkan akan muncul. Muncul apa? Apa yang diinginkan. Artinya, ya, mereka ditanamkan hal-hal yang tidak baik terkait dengan i'tiqad. Diputus bahwasannya yang memberi sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diputus dengan adanya nenek sihir, dengan adanya bidadari atau apa yang bisa membantu mereka. Atau di dalam pembelajaran di sekolah-sekolah umum, ketika belajar biologi, ketika belajar fisika, keyakinan bahwasanya Allah yang menciptakan gravitasi, keyakinan bahwasanya Allah yang menciptakan berbagai macam bentuk binatang, keanekaragaman hayati, itu tidak kemudian pembelajaran itu sampai kepada Allah yang menciptakan. Tetapi apa? Justru yang diajarkan, ya manusia itu dari monyet. Teori Darwin. Justru yang diajarkan bahwasannya binatang ini hidup karena ekosistem. Tidak kemudian diajarkan bahwasannya binatang melata dan semua makhluk yang melata ini rizkinya atas tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pembelajaran biologi, pembelajaran fisika, pembelajaran yang lainnya. Binatang ini hidup karena jaring ekosistemnya. Ya. Ular makan tikus, kan gitu. Tikus makan padi. Jadi seakan-akan rezeki binatang itu ya berputar di situ. Ya. Tidak diajarkan bahwasannya binatang-binatang ini hidup, mati. Itu rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Di situ ada keterputusan antara, ini dalam dunia hewan, belum nanti di dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia saja, asal-usul manusia sudah akan diputus. Tidak kemudian bersambung bahwasanya Allah yang menciptakan manusia untuk coba diputus bahwasannya tidak ada unsur Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Khaliq, sebagai yang Maha Pencipta. Apa mutusnya? Mutusnya bahwasanya manusia itu keturunan kera. Saya mah ogah. Biar Darwin aja yang keturunan kera. Kita enggak usah ikut-ikutan. Kita mah keturunan Nabi Adam. Ya kan? Keturunan keturunan Nabi kita ini. Nah, seperti itu. Ini di dalam pembelajaran. Betapa al-i'tiqadis salim menanamkan keyakinan yang lurus, yang selamat. Itu di dalam dunia pendidikan kita sangat sangat jauh sekali. Anak-anak kita diajari yang seperti itu. Jadi tidak misalnya benda jatuh, ini takdir Allah. Tidak. Tapi benda jatuh berarti gravitasi. Kemudian siapa yang menemukan, bahkan ada kata-kata yang menciptakan. Nah itu. Isaac Newton. Dikembalikan lagi ke dunia barat. Yang sebelumnya kita mengenal. Di kalangan dunia barat pernah terjadi masa kelam di mana ilmu pengetahuan tidak diterima oleh kaum rohaniawan, gereja. Pertentangan antara gereja dan para ilmuwan, kita istilahkan demikian, itu sangat keras sekali. Nah, sehingga para ilmuwan tidak mau sesuatu berbau gereja, tidak mau. Sehingga ilmu-ilmu yang kemudian ditulis oleh mereka tidak ada berbau agama. Itu masa Renaissance, masa kegelapan Eropa, ketika mereka menjauh dari gereja. Dan masa kegelapan itu sekarang pun ada. Di Inggris sekarang berapa ratus gereja dibeli kaum muslimin untuk dijadikan masjid. Ya. Sampai dikatakan bahwasannya ya, ada istilah London Stan. Ya, London Stan. London Stan itu seperti Pakistan, Kazakhstan, ya, ada London Stan. Itu seorang jurnalis menjuluki London Stan. Kenapa? Karena perkembangan kaum muslimin di kota London sedemikian pesat. Masjidnya sudah ratusan. Tidak hanya masjid, dan banyak para mu'alaf di sana. Maka diistilahkan, ya, baru-baru ini berita itu. Ya, saya ketahui, ada istilah London Stan. Ya. Islamisasi kota London. Kenapa demikian? Nilai-nilai gereja sudah dijauhi oleh pemeluknya. Banyak gereja kosong. Tidak ada orang yang datang ke sana. Nah, itu masa kegelapan dulu di Eropa. Dan sekarang pun mereka menjauh. Namun, terlepas dari itu semua, gharsul i'tiqadis salim fin nafsil ibn wa bint, itu adalah sesuatu yang perlu mendapat perhatian dari orang tua. Benar-benar anak itu ditanamkan keyakinan yang selamat. Bagaimana fitrah anak itu kita jaga, kita rawat, kita tumbuh kembangkan seiring dengan pertumbuhan fisik dan akal mereka. Artinya kita sebagai orang tua ketika anak itu masih bayi, kita jaga. Tumbuh besar, dia bisa mengucapkan satu kata. Kita ajari dia dua kata, kita ajari kalimat-kalimat. Yang sampai kemudian beberapa kata bisa diucapkan, kita ajari dia kalimat La ilaha illallah. Terus kemudian kita jaga bi'ahnya, lingkungannya. Karena lingkungan kita sekarang ini, kita menjaga anak kita dari pertemanan yang tidak baik, tetapi ada teman yang kita sendiri tidak bisa mengawasinya. Apa itu? HP Android. Anak-anak umur 4 tahun sekarang sudah berteman dengan HP. Padahal mereka bisa membuka segala sesuatu, ya. Yang itu mungkin pelajaran-pelajarannya, apa yang mereka lihat, tidak bisa kita seleksi. Tidak bisa kita kontrol. Ya. Ini yang sangat berbahaya. Ya. Kalau dulu mungkin film-film kartun itu yang membahayakan. Ya. Karena film-film kartun mengajarkan manusia itu bisa sakti mandraguna. Dengan ya, menanamkan akidah-akidah kesyirikan. Ya, cincin bertemu cincin bisa jadi kekuatan. Ya, bisa kemudian manusia jadi perkasa, jadi Power Rangers, dan seterusnya. Diajari anak-anak kita. Keyakinan-keyakinan seakan-akan kemudian manusia punya kekuatan. Yang kita diajari di dalam agama, la haula wala quwata illa billah. Loh, tiba-tiba kok ada Power Rangers bisa perkasa? Dari mana? Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita sudah tidak benar ini. Dan namanya anak-anak, masa anak-anak itu ada yang disebut dengan masa imitasi. Masa imitasi itu masa di mana anak memiliki kemampuan untuk meniru. Kemampuan untuk meniru. Anak kita main keluar ke tetangga, ternyata di sana mendapat nilai-nilai baru. Pulang ke rumah, hari ini sudah bisa jadi Jackie Chan. Besok main lagi, pulang ke rumah, sekarang udah bisa jadi Inspektur Vijay. Tentunya dengan gerakan-gerakannya, kan gitu, kalau anak-anak kan niru. Gerakan kungfunya, gerakan apanya. Kalau dia punya adik, adiknya yang kena totok. Ya seperti itu anak-anak. Itu masa imitasi, masa meniru. Lah yang ditiru seperti itu. Yang ditiru seperti itu. Kita sebagai orang tua bertanya, kamu belajar di mana, nak? Kok bisa begitu? Ya. Nah, jadi pendidikan kita sebagai orang tua mendidik anak memang pada masa sekarang luar biasa tantangannya. Luar biasa tantangannya. Ya. Kita juga, ustadz-ustadz itu, kalau para santri kalau sudah pulang ke rumah, nanti mau masuk pondok, itu sudah. Ya, dari mulai drakor, terus apalagi itu, film Jepang, anime atau apa itu. Kemudian, semacam-macam. Ya, itu sudah. Jadi sharing secara umum di pondok ketika kembali dari masa liburan masuk ke pondok. Saya hanya ingin menceritakan bahwasannya kita tidak dalam sedang mimpi mendidik anak itu. Mendidik anak itu kita ada di dalam kenyataan-kenyataan. Artinya apa? Kita sebagai pendidik, saya mungkin ustadz, antum sebagai orang tua, jangan kemudian bersikap kasar, bersikap keras kepada anak ketika anak memiliki sifat-sifat seperti perilaku-perilaku imitasi itu tadi. Apalagi ketika anak itu menginjak masa remaja. Dia senang drakor, drama Korea misalnya. Jangan kemudian kita bersikap kencang. Tegas boleh, tetapi kasar jangan. Bersikap tegas bahwasannya menyenangi drakor itu, apalagi mengidolakan para bintangnya. Itu adalah sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Kita tegas, itu salah, nak. Kau mengidolakan orang-orang seperti itu salah. Tegas memberitahu kesalahan itu. Tapi jangan dikasari. Tapi anak itu jangan dikasari, dikerasi. Apalagi kalau misalnya buku yang dia beli itu tentang drakor, wah ini ditamparkan ke mukanya. Misalnya. Itu kasar. Itu tidak baik dalam mendidik anak yang seperti itu. Ya, ini kan anak-anak kan suka beli buku terus ada bintang-bintang film Koreanya kan? Nah, kemudian kita lihat, kita tamparkan buku itu ke mukanya. Jangan seperti itu. Ya. Tamparan itu tidak memberikan solusi. Kalau setelah ditampar terus anak tahu jeleknya drakor. Hah? Tidak. Kita boleh terpicu, tidak suka, gemes, jengkel, boleh sebagai orang tua. Sebagai sikap ingkarul mungkar. Tetapi kemudian melakukan kekerasan. Bersikap kasar, itu yang tidak boleh. Karena apa? Karena itu sudah bersikap melewati batas. Kalau kita ingin anak kita selamat, beritahu. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan di dalam tafsir ayat tadi, surat At-Tahrim ayat ke-6. Apa yang diterjemahkan, ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "Alimu, ajari." Bukan pukuli. Bukan tampari. Tapi alimu, ajari mereka. Kenapa? Karena seorang anak, dia akan tahu sebuah nilai itu benar dan sebuah nilai itu salah ketika ia diajari, diberi ilmu. Bukan dikasari dan bukan dikerasi. Nah, jadi, itulah di antara tantangan kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Beberapa kasus yang masuk, ketika anak itu dikerasi, dikasari, terkhusus anak itu sudah menginjak usia remaja, ketika mereka mendapatkan sikap-sikap keras dari orang tuanya, itu yang menjadikan anak kemudian lari. Ya. Lari dalam pengertian lari, kabur dari rumah. Kasusnya tidak satu dan dua orang. Ya. Kasusnya tidak satu atau dua orang. Ya. Dan kasusnya tidak semata itu terjadi pada anak laki-laki. Anak-anak perempuan pun kabur. Ya. Nah, yang bingung akhirnya orang tua. Nah, ini satu hal yang penting diantaranya adalah menanamkan i'tiqad as-salim, keyakinan yang selamat. Wahathuhum alal khair, dan memotivasi mereka untuk berbuat kebaikan. Diberi contoh oleh kita. Cara memotivasi yang terbaik diantaranya, kita memberi contoh. Kalau kita mengajari anak kita untuk bisa sholat berjamaah, ya beri contoh oleh diri kita. Untuk sholat fardu, pergi ke masjid berjamaah. Itu memberi contoh. Dan contoh ini akan memotivasi mereka ketika kita berbicara dengan anak kita. Ayo nak, kita ke masjid. Jangan ayo nak kita ke masjid. Anaknya saja yang suruh ke masjid. Ya. Ayahnya sholat di rumah. Nah, itu tidak memberi keteladanan yang baik. Nah. Jadi, wahathuhum alal khair, ya, mendorong mereka, memotivasi mereka untuk berbuat kebaikan, ya, dengan contoh yang real. Ya. Karena sesungguhnya jangan sampai kemudian kita sebagai orang tua, ya, disebutkan di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau sendiri tidak melakukannya? Amat besar kebencian di sisi Allah, engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak mengerjakannya, tidak mengamalkannya. Di sini pentingnya uswah hasanah. Ya. Seseorang yang menjadi figur. Anak laki-laki figurnya adalah ayahnya. Ya. Anak wanita figurnya adalah ibu. Figuritas, ya, memberikan sumbangsih sekian persen di dalam pendidikan. Contoh sekarang banyak anak-anak muda dari sebagian anak-anak kaum muslimin yang memfigurkan. Ya, memfigurkan tadi. Ya, bintang-bintang Korea misalnya. Itu figuritas. Nah, upaya kita sebagai orang tua memberikan fasilitas agar figur-figur para sahabat, agar figur-figur para sahabat wanita, sahabiat, itu bisa diakses oleh anak-anak kita. Entah dengan bacaan, buku, entah dengan media-media informasi yang lainnya. Yang sekiranya itu bisa diakses oleh anak-anak kita untuk memperoleh contoh figur keteladanan yang baik. Baik dari kalangan para sahabat, para ulama, atau yang lainnya. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, wa musahabati ahlil khair. Dan hendaknya anak itu didekatkan dengan ahlul khair, orang-orang yang baik. Karena sesungguhnya bi'ah, lingkungan, itu memberi sumbangsih terhadap pola kepribadian seseorang. Membentuk karakter seseorang. Di sekolah-sekolah, program pemerintah diantaranya pendidikan itu sebagai pembentukan karakter. Yang sebenarnya kalau anak kita belajar agama, itu sebenarnya pendidikan karakter semua. Pendidikan agama itu sebenarnya adalah pendidikan karakter. Seseorang menjadi soleh, seseorang menjadi taat, seseorang menjadi baik, seseorang menjadi jujur, seseorang menjadi yang memiliki integritas di dalam permasalahan-permasalahan, ya, kepribadian dan lain sebagainya. Itu ada di dalam agama kita. Satu contoh misalnya, kita ingin menanamkan karakter seorang anak yang lemah lembut, jiwanya halus, maka agama mengajarkan innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amril kulli. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lemah lembut. Dan Allah menyukai kelemah lembutan. Fil amril kulli, di dalam setiap perkara. Di dalam setiap perkara. Untuk membentuk karakter seorang anak yang bersikap lemah lembut, tentu tidak sehari dua hari. Dibimbing, diberi contoh oleh kita. Di dalam rumah, dijaga untuk tidak terjadi konflik. Konflik orang tua itu akan mempengaruhi terhadap pola pembentukan karakter pada anak. Nah, kalau orang tuanya berantem terus setiap hari, berarti mengajari anak untuk bersikap kasar, bersikap keras. Itu berarti pola untuk mendidik anak supaya anak itu bisa bersikap lemah lembut itu tidak bisa terwujud. Karena situasi dan keadaan di rumah tidak mendukung adanya kelemah lembutan itu. Yang ada justru kekerasan demi kekerasan, konflik demi konflik. Itu contoh. Tapi suasana keluarga yang harmoni, suasana keluarga yang penuh kehangatan, suasana keluarga yang masing-masing ya, anggota keluarga itu secara emosional terikat satu dengan lainnya, itu yang nanti akan membuahkan anak-anak yang memiliki sikap lemah lembut. Nah, jadi faktor orang tua di dalam tarbiyah, pendidikan, itu sangat menentukan sekali. Maka di dalam hadis tadi disebutkan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Ini terkait pentingnya musahabah untuk bergaul dengan ahlul khair. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala wa tahdhiruhum minasyarri wa rufqatis su, dan memperingatkan anak-anak minasyar, dari kejelekan. Waruf kotisu, dan teman yang jelek, teman yang buruk. Memperingatkan anak dari kejelekan artinya memberitahu bahwasannya yang seperti itu jelek, yang seperti ini baik. Bagi anak-anak usia sekolah dasar 7 sampai 12 tahun perlu bimbingan seperti itu. Bagi anak-anak remaja juga lebih lagi kita ya, dalam hal memberikan perhatian. Al-inayah, memberikan perhatian. Kenapa? Karena usia anak, masa remaja, relasinya semakin luas. Ya. Relasinya semakin luas. Ya. Jadi perkembangan relasi anak, yang dari relasi ini akan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebatilan itu bisa ya, diserap oleh anak, itu kan bisa kita lihat. Ketika anak usia PAUD, TK, relasinya antara dia dengan orang tua pada umumnya, atau keluarga besarnya. Naik anak usia SD, dia sudah mulai ya, melepaskan satu demi satu keterikatan emosionalnya dengan orang tua. Maka pada usia anak, di situ ada usia masa-masa in group. Anak setia dengan temannya. Anak-anak kelas 5, 6, usia SD, itu memiliki in group sendiri. Sehingga ada kasus, seorang anak yang mau dimasukkan ke pondok oleh orang tuanya, diprovokasi oleh teman-temannya, jangan masuk pondok, masuk SMP saja. Itu ada terjadi seperti itu. Kenapa? Anak-anak usia itu memiliki in-group, dia punya setia kawan. Nanti menginjak remaja lagi, mulai interaksi mereka, interrelasi mereka sudah bertambah. Sudah semakin jauh dengan orang tuanya, ikatan emosional sudah semakin renggang, dia terikat dengan teman-teman remajanya. Nah, maka banyak anak remaja kemudian terkena narkoba. Karena pergaulan, pertemanan. Na'udzubillah. Nah, di sini tentunya orang tua lebih sensitif dalam pengawasan. Sehingga memperingatkan mereka dari kejelekan-kejelekan, perbuatan-perbuatan yang batil, itu senantiasa harus terus diingatkan. Meskipun anak-anak usia remaja merasa dirinya sudah besar. Anak-anak usia remaja 15, 16, 17. Ya. Taruhlah mulai dari 13, 14, 15, 16, 17. Itu masa-masa. Ya. Masa-masa penuh ketidakstabilan. Kenapa demikian? Karena masa remaja itu, masa anak-anak sudah lepas. Masa anak-anak sudah lepas. Ya, dari sisi fisik, fisiologis, hormon-hormon mereka sudah mulai bekerja. Maka anak-anak remaja suaranya sudah berubah. Tumbuh bulu di tubuhnya. Ya, kemudian juga perkembangan-perkembangan fisik lainnya mulai membesar. Dan seterusnya. Ya. Terjadi perubahan-perubahan secara hormonal. Ya. Nah, tetapi ini baru dari sisi fisik. Jadi masa remaja itu anak-anak sudah bukan masa anak-anak, tetapi ia belum masa dewasa. Ya. Sehingga jalan pikirannya terkadang kekanak-kanakan. Baperan. Dinasihat sedikit, tersinggung. Coba di sini ada yang masih remaja. Ya. Kalau dinasehati, api. Nah, itu. Itu ciri khas remaja. Dan kita sebagai orang tua, jangan kemudian, sudahlah biar. Nggak mau dinasehati. Jangan. Justru ini mereka sedang masa-masanya perlu bimbingan. Cuma kita sabar saja. Disabari. Ya. Memang seperti itu. Disabari. Ya. Nah, situasi seperti itu harus kita pahami. Ya. Kenapa demikian? Masa-masa itu, ya, masa-masa penuh keinginan, penuh eksplorasi, ya, ingin mencoba ini, ingin mencoba itu, dan seterusnya. Nah, kita sebagai orang tua yang memang harus sabar membimbing. Itu saja sebetulnya. Modalnya sabar. Nah, itu yang modalnya susah, ya. Modalnya itu yang susah. Kadang-kadang kita lebih cenderung terpicu oleh keadaan-keadaan. Nah, jadi, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, hafizahullah ta'ala, wa ta'widuhumus sholat. Dan biasakan mereka untuk bisa menunaikan sholat. Ya. Itu diantara bentuk-bentuk bimbingan, bentuk-bentuk perhatian kita kepada anak-anak. Dalam rangka tarbiyah, pendidikan anak. Dan tentu saja tugas kita sebagai orang tua memberikan bimbingan. Kalau bukan kita sebagai orang tua, lantas siapa lagi? Ustaz di pondok, ya benar Ustaz di pondok. Tetapi itu hanya sebagai partner saja. Sebagai partner. Demikian, ya, di antara bentuk membiasakan sholat, qala Allahu jalla wa ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 132. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka, wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu menunaikan salat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah untuk senantiasa menegakkan salat. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta kepada engkau rezeki. Nahnu narzuquka, justru kamilah yang memberi rezeki kepada engkau. Wal aqibatu litaqwa, dan akibat kesudahan itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, muru abna'akum bis salati lis sab'in wadribuhum 'alaiha li'asrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian menegakkan salat saat mereka usia 7 tahun. Dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun mereka belum menegakkan salat. Pisahkan di antara mereka tempat tidur masing-masing, tempat tidur mereka. Para ulama menyebutkan, memukul kepada anak-anak dengan syarat, yakni dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyebabkan traumatik. Ya, jadi kalau memang terpaksa harus memukul, saat kita memukul jangan sedang emosi. Tapi kalau kita memukul dalam keadaan kita emosi, apalagi ngos-ngosan, wah itu. Nanti pukulannya kemana-mana. Ya, bisa membahayakan kepada anggota-anggota tubuh anak itu sendiri. Dan pukulan itu ghairu mubarrih. Ya, jangan sampai lebam. Bisa gak kita memukul seperti itu? Jangan sampai kemudian terluka. Jadi para ulama sangat ketat sekali. Membolehkan memukulnya itu sangat ketat sekali. Ya. Itu ya, pendidikan. Karena pendidikan di dalam agama kita sebenarnya bukan kekerasan. Bukan dengan cara pukul-memukul. Ya, itu hanya ada di sasana tinju. Ya, gitu. Jadi di dalam Islam itu kedepankan senantiasa nasihat, pendekatan dari hati ke hati, ya, itu kesabaran. Ya, orang tua bersikap sabar kepada anaknya. Pendekatan-pendekatan di dalam agama, kalau kita mempelajari, maka itu yang lebih menonjol. Wallahu a'lam bissawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-afu Ustaz, kami hendak bertanya. Jika wanita memakai baju adat ketika menikah, boleh atau tidak ya? Adat mana dulu? Ini pertanyaannya. Oh, Papua, ya itu. Ya. Janganlah kalau adat Papua. Ya. Jadi, dihias boleh. Ya. Memakai baju pengantin, boleh. Di make up, boleh. Ya. Di make up. Ya. Wajahnya di make up. Boleh, ya. Apalagi intinya memakai baju dalam pengertian misalnya ya bajulah yang menutup aurat, ya. Warna-warni bajunya misalnya, ya. Kan biasanya kalau di apa acara walimahan kan suka ada seragam gitu ya, nah, itu boleh. Karena kan tempat laki-laki dan perempuan terpisah. Jadi para umaha, akhwat, boleh. Misalnya di situ dirias, penerima tamunya, dan lain sebagainya. Tapi tempatnya tentu aman dari penglihatan kaum laki-laki. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Tadi antum sempat sedikit memaparkan tentang Londonistan ya, di mana pengaruh Islam di kota London itu di masa kini tumbuh besar dan berkembang dengan pesat. Lantas bagaimana hukumnya kita sebagai seorang Muslim itu berlibur dan jalan-jalan untuk melihat perkembangan Islam di kota London, Ustaz? Jazakumullah khairan. Kalau jalan-jalan dalam rangka untuk dakwah ke sana, para ulama tidak ada khilaf. Boleh. Artinya, misi ke sana memang tujuannya untuk dakwah. Atau tujuannya untuk misalnya ada acara atau kepentingan bisnis tertentu. Itu hanya sebatas itu saja. Gitu. Adapun misalnya untuk rekreasi, misalnya untuk wisata, ya. Seperti Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam Al-Wala wal Bara itu masih melarang. Jadi ada memang keadaan-keadaan tertentu yang dibolehkan. Kalau untuk melihat, nah itu masuk wisata atau kunjungan biasa atau ada misi dakwah di sana. Misalnya misi dakwah itu membuat tulisan perkembangan Islam di kota London dan seterusnya. Itu tentu ada kepentingan khusus di sana. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, ini dulu. Iya. Ah, kembali kepada tadi yang dibahas tadi Ustadz, masalah itikad generasi. Kita kan harus menyelamatkan generasi untuk kedepannya yang sesuai dengan harapan umat Islam. Sekarang tuh banyak fenomena masalah public figure. Ya, yang ada Ustadz ceritakan tadi, masalah drama Korea, drama India, gitu lah, macam-macam. Terus, nah, itu bagaimana untuk mengalihkan itu supaya public figure-nya tuh misalnya Rasul, gitu lah, atau sahabat-sahabat Rasul. Bagaimanakah memperkenalkan secara edukasinya, Ustadz, ya? Kita kan nggak boleh keras, katanya, tapi tegas. Keras dan tegas itu beda tipis. Kalau nggak ditempelin, nggak jalan, gitu loh. Sudah demikian, Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menanamkan figuritas bisa melalui bacaan. Kalau kita mau mengkondisikan keluarga, kita bisa mengadakan kita, istri kita, anak-anak kita. Sekedar membacakan saja. Kita sebagai orang tua misalnya, ayo kita baca. Ini contoh teladan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bacakan, sedikit saja dibacakan. Ya, kalau kelamaan malah nanti gelisah. Sedikit saja, satu paragraf, dua paragraf. Dah, bacakan. Ya, besoknya mungkin sedang makan, kita akan tanya anak kita, apa pendapatmu tentang yang kita baca kemarin? Sahabat Umar, kok begitu ya? Nah, misalnya, apa menurut pendapat kamu? Jadi, ketika kita menanamkan figuritas, kita memola dalam bentuk dialog. Ya kan? Jadi, anak kita diberi ruang untuk berpendapat. Diberi ruang untuk kemudian menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaannya. Ya. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua harus membangun. Membangun ya, interaksi antara kita dengan anak. Bagaimana anak-anak itu bisa berkomunikasi dengan kita. Kebanyakan kan ketika anak bermasalah baru kita komunikasi dengan anak. Ya, selama ini kemana? Sibuk. Sebagai orang tua, sibuk. Nah, yang seperti ini tentu tidak boleh terjadi. Jadi komunikasi dengan anak itu harus dibangun sebaik-baiknya. Nah, diantaranya dalam bentuk itu tadi. Ketika kita membuat cerita kepada anak, mencontohkan figur tertentu, misalnya figur sahabat, yang kita dapatkan bukan sekedar anak itu menghafal nama sahabat, tetapi yang lebih penting daripada itu, anak memiliki memiliki sifat karakter yang ingin ditiru dari sahabat itu. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya karakter pemberani. Nah, yang kita ingin tanamkan kepada anak, lihat Umar berani sekali ya. Nah, pemberani begitu. Nah, di situ karakter pemberani kita ambil dari Umar misalnya. Atau dari para sahabat yang lain. Atau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang perang Uhud, ya, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ketika kita menanamkan figur, ya, di situ kita menanamkan karakter dari figur tertentu. Nah, bisa melalui tadi dalam bentuk membacakan buku, bisa dalam bentuk nanti dialog. Tanya jawab yang jangan terkesan formal, artinya ya sekedar mengalir. Kan kita mendakwahi keluarga itu tidak mesti harus formal kan begitu. Jadi bisa dikondisikan lah ya. Misalnya ketika makan bersama, ketika kemudian kita pergi bersama dengan anak, atau kita mungkin refreshing dengan keluarga, disitulah diselip-selipkan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang sahabat Ali bin Abi Thalib, ya misalnya, dan seterusnya. Nanti ketika anak itu menjawab, Nah, itu mungkin titik poin karakter itu yang ingin kita tanamkan pada diri anak. Oh, Ali bin Abi Thalib itu jujur sekali. Ya, pemuda miskin tapi jujur, misalnya. Nah, kita bisa menjelaskan tentang mengelaborasi tentang kemiskinan. Ya. Bahwasanya kita ini hidup di tengah heterogen masyarakat, ada yang miskin, ada yang kaya, dan seterusnya. Bagaimana sikap kita terhadap yang miskin, bagaimana sikap kita terhadap yang kaya, dan seterusnya. Itu sebenarnya penanaman nilai-nilai yang sangat sangat penting sekali bagi anak kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya lagi, ya. Ustaz. Sebagaimana yang Anda pahami bahwa kesolehan seorang anak itu, artinya amal soleh seorang anak itu bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Sehingga orang tuanya juga mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang ingin Anda tanyakan, apakah jika anaknya itu tidak soleh, artinya dia bermaksiat dan lain sebagainya, apakah orang tuanya juga mendapatkan dosa dari perbuatan anaknya tersebut? Jazakumullah khairan. Orang tua akan mendapatkan dosa apabila membiarkan anaknya terus-menerus terjatuh dalam kemaksiatan. Artinya tidak ada ingkarul mungkar. Ya. Tidak ada ingkarul mungkar. Apa itu bentuk ingkarul mungkar? Memberi nasihat. Kalau orang tua, misalnya seorang anak terjatuh kepada kemaksiatan, kemudian orang tua menasehati, maka tidak ada dosa bagi orang tua. Karena apa? Karena orang tua telah menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, memberikan bimbingan, memberikan peringatan, menasehati kepada anaknya. Adapun hidayah, hidayah biadillah. Ya. Kita sebagai orang tua, tidak lantas kemudian menasehati, kemudian anaknya nurut. Belum tentu. Gitu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan paman beliau, Abu Thalib, inginnya apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah saat akan meninggal dunia. Tapi hidayah itu taufik, itu Allah yang memberikan. Kita hanya bisa memberikan irsyad wal bayan, bimbingan dan penjelasan. Sebatas itu sebagai orang tua. Sehingga tidak kemudian anak berbuat maksiat, kemudian orang tuanya ikut berdosa. Ya. Tidak selalu begitu, bila mana orang tuanya menasehati anaknya, memberi penjelasan kepada anaknya bahwasanya itu adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Ya. Intinya, apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah, Syekh Abdullah Al-Bukhari tadi, yaitu dengan kalimat wa tahdhiruhum minasyarr, memperingatkan dari kejelekan. Nah, itu diantara fungsi atau tugas orang tua. Kalau orang tua sudah bertugas seperti itu, tidak ada dosa bagi orang tua tersebut. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Yang itu. Ada pertanyaan titipan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, anak laki-laki kami sejak mulai sekolah kelas 1 malah sering berantem sama adiknya, galak. Padahal dulu dia anaknya yang pendiam. Sejak sekolah dia bertemu dengan teman-temannya yang beda sifat dan karakternya. Bagaimana kami menghadapi hal ini? Apakah karena pengaruh teman sekolah anak kami jadi berubah? Ya, itu yang menunjukkan bahwasannya in-group lebih dominan. In-group pada usia anak sekolah dasar lebih dominan, ya, sehingga apa yang dilakukan teman-teman seusianya itu yang menjadi rujukan. Itu yang ditiru, diimitasi. Nah, karena itu kita sebagai orang tua terus menasehati. Karena apa? Karena terkadang anak itu belum memahami kalau perbuatan tersebut itu salah. Sehingga perlunya orang tua memberikan bimbingan dalam bentuk teguran. Ya. Dalam bentuk teguran, memberitahu. Ya, sebagaimana tadi Nabi SAW memberitahu kepada Umar bin Abi Salamah bahwasanya jangan seperti itu. Ya, ya gulam samillah kul biyamini kul mima yalik. Itu artinya teguran. Teguran tetapi sekaligus memberikan solusi. Ini loh yang harus dilakukan, bukan seperti itu. Nah, ketika kakaknya memukuli adiknya, ya, tentu harus diberi nasihat khusus. Dari mana kamu kok bisa berbuat seperti itu? Siapa teman-temanmu? Siapa yang mengajari? Dan seterusnya. Nah, kemudian kita menasehatinya. Jadi, berikan nasihat, berikan bimbingan, berikan pengawasan, ya, pemantauan kepada anak-anak kita. Ya, insya Allah, seiring dengan perkembangan usia, ya, seiring dengan perkembangan usia, anak yang mungkin suka mukuli adiknya, insya Allah setahun dua tahun kemudian tidak lagi memukuli adik-adiknya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang masalah London Stan itu kan kita dengan senang hati mendengar dan kejadian itu ya juga datang dari belahan dunia lain lah. Tapi kita tanpa menyadari yang kita dengar di negara kita sendiri ada namanya kristenisasi. Nah, sudah itu ada kebijaksanaan pemerintah tentang hal-hal yang mendiskreditkan Islam. Nah, sebagai kita kan sebagai rakyat kan enggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, sebagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan oleh para ulama juga cukup banyak, tapi action-nya kejadiannya sangat terbatas banget gitu loh. Di saat kita di euforia di luar negeri kita sangat menyenang, tapi di negara kita sendiri kadang kita rasakan euforia ini ya saya bilang ya menyedihkan gitu loh. Karena saya bilang ambil salah satu, Allah akan menjamin Islam di muka bumi, tapi tidak menjamin di Indonesia gitu loh. Seperti Andalusia dulu bagaimana megahnya Andalusia sebagai kaum muslimin. Nah ini bagaimana kita menyikapin dengan keterbatasan kita untuk di negara kita. Kira-kira itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara usaha kita yaitu menjaga keluarga kita. Kalau masing-masing dari kita sebagai pemimpin keluarga menjaga seluruh anggota keluarga kita untuk komitmen berislam, komitmen menegakkan sunnah, komitmen untuk ya, melakukan kebaikan-kebaikan dengan warna keislaman, maka itu sebenarnya sudah merupakan bentuk upaya kita untuk menangkal kristenisasi itu. Di antara bentuk kristenisasi kenapa misalnya berhasil? Karena banyak di antara keluarga muslim yang masih dalam keadaan lemah. Baik lemah secara i'tiqadiyah, keyakinan, atau lemah secara finansial. Dan ini yang biasanya, dua hal ini yang biasanya dijadikan celah untuk terjadinya kristenisasi. Nah, jadi wilayah-wilayah yang di situ ada basis kristenisasi, upaya-upaya kita sebenarnya bisa dilakukan secara serempak. Satu, ada yang mengurus kepada pihak berwajib, melaporkan dengan bukti-bukti ini loh, mereka ingin memurtadkan saudara kita. Buktinya mana? Ini ada selebarannya, ini bukunya, ini indominya, dan seterusnya. Dilaporkan ke pihak berwajib. Yang kedua, memfungsikan fungsi masjid. Ya. Kalau selama ini ya, kotak infaknya banyak di masjid, ya jangan di digunakan untuk masjid saja, tetapi gunakan untuk masyarakat muslim di sekitar masjid. Masa untuk mendropping Indomie saja harus orang Kristen? Nah, kan bisa difungsikan masjid. Kemudian jamaah masjid juga bisa difungsikan. Itu di sana ada saudara kita yang dalam keadaan tidak mampu. Coba diperhatikan. Nah, kalau kondisi umat Islam ya, sedemikian besar perhatian kepada sesamanya, insya Allah celah-celah untuk terjadinya kristenisasi itu sudah semakin sempit. Ya, ada kemungkinan kristenisasi, tapi semakin sempit. Ya, salah satu kelemahan kita umat Islam, lembaga-lembaga yang ada juga tidak memfungsikan untuk menangkal kristenisasi itu. Gitu. Ya, misalnya di Pulau Seram ada organisasi massa di sana, ya, punya sekolah, ya, orang-orang penduduk Seram pedalaman sekolah di situ, tetap tidak berubah keyakinannya. Kan sayang. Padahal ia sekolah di sebuah sekolah Islam. Labelnya Islam. Tapi penduduk pedalaman bersekolah di sana tidak memberi pengaruh, efek. Sehingga ia mau berislam. Ya, keyakinannya, keyakinan ya, animisme tetap. Nah ini kan sayang. Ya. Ada lagi misalnya sebuah universitas. Ya. Yang diplesetkan itu UMK di Kupang. Universitas Muhammadiyah Kupang. Sama orang pimpinan Muhammadiyahnya Universitas Muhammadiyah Kristen. Kenapa? Karena mahasiswanya banyak dari kaum Nasoro. Nah, apakah universitas itu difungsikan untuk islamisasi? Kalau hanya sekedar belajar-belajar terus lulus, sarjana tetap saja itu, tidak ada misi dakwahnya, kan saya. Ya, seperti itu misalnya. Jadi, bagaimana kondisi umat Islam itu sendiri, ya, untuk menyikapi kristenisasi, tapi yang jelas, ya, kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran, pemurtadan itu bisa diadukan. Untuk kemudian diperkarakan, ya, kepada pihak yang berwenang. Wallahu a'lam bissawab. Tapi yang lebih penting adalah ya, keluarga kita. Ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Bukan berarti kita tidak peduli dengan lingkungan kita, tetapi perkuat masing-masing keluarga kaum muslimin, insyaallah kristenisasi itu tidak akan menjalar. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini. Oh, ada satu lagi. Satu lagi ya? Ya. Mau tanya aja Ustaz, ini terkait misalnya anak-anak kecil gitu ya, apa hukumnya kita kalau misalnya kita menyentil, ibaratnya menyentil anak, kalau misalnya adiknya memukul kakaknya, kakaknya memukul adiknya, kita menyentil tangannya, itu hukumnya seperti apa Ustaz? Kalau boleh izin satu tanya satu lagi Ustaz, tapi ini di luar dari tema ini. Jadi saya duduk pada saat khutbah dan khotibnya dia berkhutbah terkait bolehnya berdemo ke pemerintah dengan alasan bahwa dulu Abu Dzar juga pernah melakukan hal serupa itu. Ini kita harus bagaimana terkait hal ini Ustaz? Karena Syekh Khotib benar-benar menyatakan bahwa bolehnya berdemo terhadap pemerintah dengan alasan dia membawa-bawa nama Abu Dzar. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan menyentil itu tadi, apa sih istilahnya, di sentil gitu ya. Ya, diselentik ya, diselentik. Ya, selama itu tidak menjadikan anak traumatik, kemudian anak bersikap lebih berani lagi dalam pengertian kita kan selentik itu kan artinya memberi iqab, memberi hukuman. Ya, jadi seseorang memberikan hukuman, memberikan peringatan selama tidak akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Ya. Dan selama anak itu dalam kondisi bisa dikondisikan. Ya. Artinya kondisinya itu benar-benar memungkinkan untuk misalnya menjalankan hukuman. Tetapi kalau misalnya hukuman itu justru akan menjadikan anak bertambah liar, bertambah nakal kepada adiknya, ya itu harus dihentikan. Ya. Lebih baik gunakan cara-cara nasihat, karena sikap anak mungkin menakali, bersikap nakal kepada adiknya, mungkin ada faktor-faktor tertentu, pengaruh-pengaruh tertentu. Entah misalnya kecemburuan dia. Ya, jadi bentuk nakalnya itu karena ekspresi dari rasa cemburunya. Adiknya dibelikan mainan, aku kok tidak, misalnya. Jadi diperiksa dulu masalahnya seperti apa. Kalau memang karena kecemburuan, ya kita harus bersikap yang sama. Misalnya kalau adiknya dibelikan mainan, ya kakaknya juga diberikan. Supaya tidak ada kecemburuan ya, antara kakak dan adik. Kalau misalnya dia bersikap nakal kepada adiknya karena ya, dia memang ingin menakali, berarti dia usil. Nah, sikap usil itu yang harus dinasehati. Tidak boleh seperti itu. Masa adiknya diperlakukan seperti itu. Artinya ada nasehat-nasehat, ada peringatan-peringatan. Kemudian yang kedua, bagi khatib yang membolehkan demo dengan alasan Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya, sikap Abu Dzar yang seperti apa yang demo itu? Ya, karena apa? Karena Abu Dzar justru menghindari kekuasaan, bukannya demo. Justru Abu Dzar itu menyepi, menjauh dari pusat kekuasaan. Ya. Itu kan Abu Dzar itu kehidupannya begitu, ya. Tidak justru menghadap ke penguasa lalu berdemo. Justru demo itu, kalau kita mau jujur merunut peristiwanya, demonstrasi yang kali pertama dilakukan adalah demonstrasi yang diprovokasi oleh Abdullah bin Salul. Ya. Abdullah bin Salul, ya. Abdullah bin Ubay, ini adalah, maaf ya, ini adalah kelahiran Son'a, tapi keturunan Yahudi. Dia berpura-pura masuk Islam, kemudian dengan kepura-puraan dia berislam itu, ya, dia datang ke Kufah, dia datang ke Basrah, dia datang ke negeri-negeri masyarakat Muslim, untuk apa? Menyebarkan ketidaksukaan terhadap Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Memprovokasi kaum muslimin di daerah-daerah tersebut. Tapi ya, kaum muslimin yang di daerah-daerah tersebut tidak terpengaruh. Maka kemudian ya, Abdullah pindah ke mana? Mesir. Di Mesir itulah kemudian sebagian kaum muslimin terpengaruh. Sehingga berbondong-bondong dari Mesir datang ke Madinah. Kemudian melakukan demonstrasi di rumah, di depan rumah Khalifah Utsman bin Affan. Sampai kemudian, ya, itu sampai dikepung rumah Utsman bin Affan. Sampai kurang lebih satu bulanan. Yang akhirnya menimbulkan chaos. Sehingga para demonstran ini masuk ke rumahnya Khalifah Utsman, kemudian Khalifah Utsman terbunuh saat ia membaca Al-Quran. Itu demo pertama. Yang chaos kemudian menimbulkan pertumpahan darah. Bahkan terbunuhnya ya, Khalifah sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, itu demo. Sekarang kalau kita mau berpikir dengan akal jernih, ya, apakah ada bimbingan Islam di dalam menyampaikan menyampaikan aspirasi? Ada. Islam itu membimbing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau hendak menyampaikan nasihat kepada penguasa, maka raihlah tangan penguasa, berbicara empat mata, sampaikan nasihat itu kepada penguasa. Artinya apa? Memberi masukan, kritik, saran kepada penguasa, tidak dengan cara dipublikasikan. Ruang untuk memberikan nasihat kepada penguasa itu ada. Di dalam agama kita dituntunkan. Tapi tidak dengan cara berdemo. Kalau berdemo kan berarti mengumbar aib penguasa di depan masyarakat. Sekarang mengumbar aib seseorang, boleh tidak? Yang sifatnya individu, pribadi. Tidak boleh. Apalagi aib penguasa. Untuk urusan pribadi saja, kita tidak boleh menggibahi. Tidak boleh kemudian mengungkit-ungkit aib cacat celak. Ya. Individu tertentu. Nah, apalagi ya, mengkritik penguasa itu kan sifatnya membongkar aib. Ya. Nah, dengan terbongkarnya aib pemerintah, maka kemudian penguasa itu tidak berwibawa lagi di hadapan rakyatnya. Kalau sudah tidak berwibawa di hadapan rakyatnya, ya, apa yang dikatakan oleh penguasa itu kemudian tidak akan diikuti, tidak akan diikuti. Nah, ini bahaya besar tentunya. Maka ya, berdemonstrasi banyak mafsadatnya. Ya, belum lagi lalu lintas yang terhambat. Ya kan? Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, ketika menjelaskan ya, al-iman itu terdiri dari 70-an 60-an cabang. Cabang yang paling utama yaitu qaulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang yang paling rendah diantaranya adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu lalu lintas jalan. Demo kira-kira mengganggu lalu lintas? Terus bagaimana dengan hadis ini? Imatatul adza anit tariq. Om, kita menemukan batu, menemukan kulit pisang di tengah jalan, khawatir kalau nanti ada orang kepleset, kita singkirkan. Nah, ini kemudian demo, menutup jalan. Mengganggu. Mengganggu orang lain. Nah, jadi, ya, dari sisi hadis ini saja sudah pelanggaran. Nah, tidak mungkin sahabat Abu Dzar melanggar ya, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, yang boleh demo itu kalau demo masak. Ya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas faedah yang telah disampaikan. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini menjadi pemberat amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada bapak-bapak sekalian, untuk kegiatan selanjutnya silakan nikmati hidangan yang telah kami sediakan. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.